dengan nyanyian, dengan tarian, dengan segala rasa yang sederhana. Tersenyum pada duka yang dijaganya. Tersisa kerinduan bersama kehampaan, berjalan dengan kerinduan tertunduk pilu, menanti dalam kerinduan terbungkus oleh kehampaan, menyerah pada kerindu.